sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا فأنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, pendengar yang budiman, kita adalah makhluk yang sangat lemah. Jika tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan sempurna, niscaya kita tidak akan mampu melawan kekuatan dan kelicikan setan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya dari godaan setan yang terkutuk. Demikian pula halnya ketika kita melaksanakan sholat. Pada edisi yang lalu kita telah membahas tentang doa istiftah dalam sholat, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bacaan isti'adzah atau ta'awudz. Karena setelah membaca doa istiftah, kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah dengan tujuan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kita ke sisinya untuk berlindung dari kejelekan setiap makhluk yang memiliki kejelekan. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabarani dari Jubair Ibnu Mut'im radhiyallahu an, disebutkan bahwa setelah membaca doa istiftah dan sebelum membaca Al-Qur'an di dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awudz atau memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, aku berlindung juga dari was-wasnya, dari kesombongannya, dan dari sihirnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, disebutkan bahwa terkadang ketika membaca ta'awudz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan dengan mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari setan yang terkutuk. Aku juga berlindung dari was-wasnya, dari kesombongannya, dan dari sihirnya. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca ta'awudz adalah sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Musi'us Salah, dalam hadis tersebut tidak disebutkan ta'awudz. Pernyataan ini sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendengar yang budiman, Imam Ash-Shawkani rahimahullah menyebutkan dalam kitab Nailul Altar bahwa tidak ada dalam hadis-hadis ta'awudz selain menerangkan bahwa ta'awudz dilakukan pada rakaat yang pertama. Adapun Al-Hasan, Atha, dan Ibrahim berpendapat ta'awudz ini mustahab, berpendapat ta'awudz ini mustahab diucapkan dalam setiap rakaat. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diragukan lagi ayat tersebut, menunjukkan disyariatkannya isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Dan ayat ini berlaku umum. Apakah si pembaca Al-Quran tersebut berada di luar sholat atau sedang mengerjakan sholat. Namun, hadis-hadis yang melarang berbicara di dalam sholat menunjukkan larangan tersebut tidak dibedakan, baik berbicara dengan mengucapkan ta'awudz maupun ucapan-ucapan lain yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya dan tidak pula ada izin untuk mengucapkan yang sejenisnya. Karena itu, yang lebih berhati-hati adalah pendapat cukup dengan yang dituntunkan dalam as-sunnah, yaitu melakukan isti'adzah sebelum membaca Al-Quran pada rakaat pertama saja. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ar-raka'ati ats-tsaniyati iftataha al-qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin wa lam yaskut." Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bangkit ke rakaat kedua, beliau membuka bacaan Al-Qur'an dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan beliau tidak diam. Hadis ini menunjukkan tidak disyariatkannya diam sebelum membaca Al-Fatihah dan surat pada rakaat yang kedua. Tidak pula disyariatkan berta'awudz dalam rakaat kedua ini, dan hukum rakaat-rakaat berikutnya setelah rakaat kedua sama dengan hukum rakaat yang kedua. Jadi diam sebelum membaca Al-Fatihah dan surat itu hanya khusus pada rakaat yang pertama. Demikian pula berta'awudz dalam rakaat pertama saja. Pendengar yang budiman, isti'adzah memiliki berbagai kebaikan. Di antaranya sebagai penyuci lisan dari berbagai ucapan sia-sia dan kotor ketika mengucapkan atau membaca Al-Quran. Juga sebagai isti'anah atau memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengakuan bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan, sedangkan hamba itu lemah dan tidak mampu mengatasi musuhnya, yaitu setan yang nyata maupun yang tidak nampak. Terlebih setan ini tidak dapat menerima keramah tamahan dan tidak peduli dengan kebaikan, berbeda dengan musuh dari kalangan manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 65 yang artinya, "Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau tidak memiliki kekuasaan atas mereka sama sekali, cukuplah Rabbmu sebagai pelindung." Dalam kitab Al-Misbahul Munir disebutkan, tatkala setan melihat manusia dari tempat yang tidak terlihat oleh manusia, maka semestinya manusia memohon perlindungan dari zat yang melihatnya, sedangkan setan tidak dapat melihatnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari godaan setan-setan yang terkutuk. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita dapat simpulkan bahwa bacaan isti'adzah yang berlandaskan dalil yang sahih ada 3 bacaan, di mana kita bisa memilih salah satunya. Ketiga bacaan tersebut adalah yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Dan yang ketiga, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadikan kita hamba Allah yang selalu bergantung kepadanya dan menjadikannya sebagai satu-satunya sandaran. Wallahu ta'ala a'lam. Wa